Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد بإذن الله تعالى إذا لم نلتزم تجديد السيرة النبوية كريا فضيلة الشيخ الدكتور مهدي رزق الله أحمد وفقه الله تعالى ولنلتزم pembahasan kita masih pada pasal yang pertama, yaitu tentang kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang juga telah kita ketahui bersama bahwasanya beliau adalah Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abd Manaf ابن قصي ابن كيلان ابن مره ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن نضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن يزار ابن معد ابن أجنان. Jadi adalah nasab atau silsilah keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beginilah kebiasaan orang Arab senantiasa menjaga garis keturunannya. Sehingga jelas bulan anaknya siapa, bulan anaknya siapa, bulan anaknya siapa. Sehingga tahu bulan ini bagaimana keadaan, apa orangnya baik, sehingga terus dijaga. Dan nasab Nabi Muhammad SAW adalah nasab yang paling mulia di antara seluruh makhluk yang ada di muka bumi. Nasab yang paling mulia, nasab yang bersambung kepada Nabi Allah Ismail alaihi salam. Mana Ismail adalah anak putra dari Ibrahim alaihi salam. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan hikmah yang Allah Subhanahu wa taala terangkan kepada umatnya, kepada hambanya. Allah Subhanahu wa taala melarang penamaan. Tidak ada di muka bumi ini sebelum lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang pun yang diberi nama Ahmad dan Muhammad. Sebagaimana telah kita bacakan faedahnya dari Al-Imam Qadiyyat rahimahullah pada kitab Al-Shifa fi ta'rif huquq al-Mustafa, di mana beliau mengatakan bahwasanya Ahmad yang disebutkan dalam kitab-kitab terdahulu, wa busyarat bil anbiya, yang mana para anbiya, para nabi dahulu memberikan kabar gembira bahwasanya nanti di akhir zaman akan ada penutup nabi yang namanya Ahmad. Dan ketika itu tidak terpikirkan oleh para orang tua ya, yang ada di zaman para anbiya untuk memberikan nama anaknya dengan nama Ahmad dan Muhammad. Ini merupakan hikmah Allah Subhanahu wa taala, sehingga nama Ahmad dan Muhammad ya, itu adalah nama yang ditunggu, nama yang terjaga. Sehingga ahlul kitab, orang-orang yang membaca Taurat dan Injil, tidak ada keraguan ketika membacanya, karena tidak ada yang namanya Ahmad lagi. Tidak ada Ahmad, tidak ada Muhammad. Sehingga orang-orang yang membaca kitab, membaca Taurat dan Injil, akan yakin bahwasanya yang namanya Ahmad atau Muhammad itu adalah nabi yang akan diutus di akhir zaman. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan makhluknya yang paling mulia secara nasab, secara garis keturunan, secara kesukuan. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Rasulullah SAW sendiri katakan bahwasanya innallaha istafa Kinanah min waladi Isma'il wastafa Quraisyan min Kinanah wastafa min Quraisy bani Hashim wastafani min bani Hashim. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memilih Kinanah dari anak-anak Isma'il sebagai anak yang paling baik secara fitrahnya, secara khalqiyahnya dan khuluqiyahnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memilih Quraisy dari Bani Kinanah dan memilih Bani Hashim dari Quraisy dan memilih beliau sallallahu alaihi wasallam dari Bani Hashim. Di antara anak-anak Hashim yang banyak Allah pilihkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Abu Sufyan ketika sebelum masuk Islam dan ketika ditanya oleh Hiraqul Raja Rum di Syam ketika itu, tidak bisa memungkiri bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah pemilik nasab yang mulia. Sehingga ketika ditanyakan kepada beliau, kepada Abu Sufyan, beliau mengatakan huwa fina zu nasabin, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang memiliki nasab yang mulia. Kata muallif di sini rahimahullah, "Dzalikum huwa nasab Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Itulah nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. "Alladzi sammahu jadduhu Abdul Muthalib wa ummuhu Aminah bi hadza al-ism." Yang nama yang mana penamaan Nabi Muhammad ini, penamaan Muhammad ini, inilah nama yang diberikan oleh kakeknya Abdul Muthalib dan juga ibunya Aminah dengan nama ini. Ragman ragbatan minhuma an asma ahli baiti. Yang mana keduanya Abdul Muthalib dan Aminah ini apa kurang senang dengan nama-nama yang ada di sekitar keluarganya dan kerabat. Sehingga ini mencari nama yang lebih baik, nama yang bagus. Sehingga pilihlah nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbatan minhuma an asma'i ahli bait. Wa arada an yahmadahu Allahu bis sama' wa khalquhu bil ard. Dengan harapan Abdul Muthalib dan Aminah ini berharap semoga Allah Subhanahu wa taala memuji dia, yakni Muhammad, di langit dan juga makhluknya memujinya di muka bumi. Dan harapan keduanya ini tercapai, terkabulkan. Maksudnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nama yang senantiasa dipuji baik di langit maupun di bumi. Gila dia besar sampai hari kiamat. Hikamun wa fawaid min hadzal istifa', hikmah dan faedah dari pemilihan kenapa dipilihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi. Kata beliau, yakni muallif, "Ma damat al-'arab la tasma'u illa lidawi al-ansabi 'aliyati bihim, faqad iqtadat hikmatullah ta'ala an yakuna nabiyyuhu Muhammad sallallahu alaihi wasallam min a'lahum nasaban." Selama bangsa Arab ini tidak mau mendengar dan tidak mau patuh kecuali dari orang-orang yang memiliki nasab yang bagus, nasab yang mulia. Kalau nasabnya etik-etik, orang-orang Arab nggak mau dengar, nggak mau nurut. Hingga hikmah Allah Subhanahu wa taala memilih Nabi Muhammad dari dua nasab yang memiliki nasab adalah sehingga mereka, orang-orang Arab, mau mendengarkan. Dan ini terbukti ketika Nabi Muhammad SAW sebelum diutusnya itu terkenal di kalangan mereka orang kufar Quraisy sebagai al-amin, orang yang apa? Al-amin terpercaya, orang yang bisa menjaga amanah. Bahkan karena mulianya rasa beliau, beliau ditunjuk sebagai penengah hakaman yang menengahi perselisihan di antara pemuka-pemuka Quraisy. Ini bukti bahwasanya mereka tidak mau mendengarkan dan tidak mau tunduk kecuali dari orang yang memiliki nasab. Hingga diutusnya Nabi Muhammad SAW itu sebagai hujah bagi mereka. Ini loh, yang diutus ini adalah orang yang mulia, yang engkau katakan al-amin, kenapa tidak mau tunduk? Kenapa tidak mau mengikuti ajaran? Ya, ini adalah hikmah yang pertama. Hatta la yakuna li'a'da'i al-Islam silahun fi aydihim, sehingga musuh Islam tidak punya pedang, ya, tidak punya senjata untuk mencari celah, ya, untuk menikam dengan lisan-lisan mereka. Laisa li'a'da'i al-Islam silahun fi aydihim li saddin an sabilillah, tidak bisa dia menolak, tidak punya hujah. Wa hatta la yatawahham mutawahhim anna risalatahu ma hiya illa wasilatun li ghayah. Dan juga supaya tidak terbetik antara orang-orang yang ragu, orang-orang yang keliru, bahwasanya risalah Nabi Muhammad SAW ini adalah bertujuan untuk mencapai kursi kepemimpinan. Karena Nabi Muhammad tidak perlu kursi kepemimpinan tersebut, tidak perlu duduk di kursi parlemen. Beliau sendiri dalam keadaan seperti itu saja sudah memiliki nasab yang mulia dari pemuka-pemuka Quraisy. Wa hiya tajiru wad'ihi al-ihtimami. Kemudian hikmah yang kedua, inna ikhtiyar Allah Ta'ala li nabiyhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min al-arab yaqtadi min al-muslim ay yuhibbahu min haythul jins. Ini yang kedua, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memilih Nabi Muhammad berasal dari bangsa Arab, ini mengharuskan kita sebagai seorang muslim untuk mencintai mereka bangsa Arab secara bangsanya. Ya. La min haythul afrad, bukan dari personal-personalnya. Li'anna al-afrad qad yanharifuna 'an al-islam. Karena persoalan-persoalan ini bisa jadi menyimpang dari Islam. Ada Abu Lahab, ada Abu Jahal, ada Bulan dan Bulan dari kalangan munafikin. Al-afrad qad yanharifun. Kalau kita mencintai personal-personalnya, personal-personal ini terkadang bisa menyimpang. Dan tapi kita diperintahkan, ya, diwajibkan untuk mencintai bangsa Arab secara bangsanya. La min haitsu aqwa. Fayanbaghi huna kurhu af'alihim al-munharifah la kurhu jinsihim al-Arab. Sehingga hendaknya kita membenci kelakuan-kelakuan mereka yang menyimpang, kelakuan-kelakuan mereka yang salah. La kurha jinsihim al-Arabi. Bukan kita membenci bangsa Arabnya itu sendiri. Mengapa? Yaitu karena Allah Subhanahu wa taala telah memilih bangsa Arab adalah baik-baik bangsa di antara bangsa-bangsa yang lain. Bahkan ini merupakan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebagaimana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah katakan dalam kitab Ihtilal Shiratal Mustaqim, beliau mengatakan fa innal ladzi 'alaihi ahlus sunnah anna jinsal 'arab afdal min jinsil 'ajam. Bahwasanya merupakan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, meyakini bahwasanya bangsa Arab merupakan bangsa yang paling baik, paling afdal di antara bangsa-bangsa selain Arab, baik dari kalangan Ibraniyah atau Syrianiyah, dari kalangan orang-orang Iran, bangsa-bangsa Iran, bangsa Romawi Rum atau bangsa Persia dan selainnya. Wa anna Quraisyan afdalul Arab, bahwasanya Quraisy adalah suku yang paling afdal di antara suku-suku yang ada di Arab. Karena Bani Hashim afdal Quraisy, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam afdal Bani Hashim, fahuwa afdal khalqi nafsan wa nadaban. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah afdalul khalq, sebaik-baiknya makhluk secara nafsan, jiwa dan nasab. Ini ada faedah yang disebutkan juga oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Ini di kitabnya diringkas oleh muridnya yaitu Al-Imam Muhammad bin Ali bin Muhammad Al-Ba'li Al-Hambali dalam kitabnya Al-Manhaj Al-Qawim fi Ikhtisar As-Sirat Al-Mustaqim. Ini ada di kitab Sirat Al-Mustaqim, ada sebenarnya panjang lebar, cuma ini ringkasan. Beliau mengatakan wa sababu hadzal fadl, mengapa bangsa Arab ini bangsa yang memiliki keutamaan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa enggak orang Indonesia aja? Enggak Nusantara, gitu ya. Dan mereka mengatakan Islam Nusantara, beda dengan Islam Arab. Dan Islam Arab pakai apa? Gamis. Kalau Islam Nusantara pakai sarung, gitu ya. Dan sebagainya. Ya. Ini mereka mungkin kurang paham. Enggak paham sejarah atau mungkin enggak mau baca kitab atau dan lain sebagainya. Padahal sudah jelas-jelas bahwasanya bangsa Arab merupakan bangsa yang paling baik. Bagi kita di sini ya kan, bukan mengapa Allah Subhanahu wa taala memilih bangsa Arab dibandingkan bangsa lain. Beliau mengatakan makhassu bihi fi uqulihim wa alsinatihim wa akhlaqihim wa a'malihim. Dikarenakan kekhususan yang mereka miliki, yaitu kekhususan yang ada pada akal-akal mereka, yakni orang-orang Arab, dan juga lisan-lisan mereka dan akhlak-akhlak dan perbuatan-perbuatan mereka. Wa dzalika li'anna al-fadla imma bil 'ilmi an-nafi wa imma bil 'amali shalih. Yang demikian dikarenakan keutamaan itu pondasinya atau barometernya adalah al-'ilmu an-nafi, ilmu yang bermanfaat, atau al-amal as-salih, amalan yang salih. Ini barometer sebuah keutamaan. Seorang dikarenakan memiliki keutamaan, dikarenakan seorang tersebut memiliki ilmu an-nafi, dan juga dikarenakan orang tersebut mengamalkan al-ilmu an-nafi yang dinamakan dengan al-amal as-salih. Jika seorang memiliki ilmu an-nafi wal-amal as-salih, maka orang ini dinamakan memiliki keutamaan. Inilah barometer keutamaan. Bangsa Arab memiliki itu. Yang pertama dari sisi ilmu. Wal ilmu mabda'uhu al-aql. Ilmu itu permulaannya berasal dari akal. Ketika dia memiliki akal yang cemerlang, dia bisa mencerna dengan baik apa yang ada di sekitar. Dia tahu apel itu bentuknya demikian-demikian. Dia tahu buah mangga itu ada yang agak bulat, ada yang agak lonjong, ada yang demikian-demikian. Dia tahu mabda'u al-aql, berpikir. Dan ini yang mereka miliki, bangsa Arab. Wa huwa quwwatul fahmi. Cara mereka berpikir dan menangkap apa yang ada di sekitar itu sangat kuat. Wa tamamuhu quwwatul mantiq alladhi huwa al-bayan wal ibara. Juga kesempurnaan akal mereka ini terlontar keluar dari kekuatan cara berbicaranya. Wa huwa alladhi ba'a wa huwa alladhi wal bayan wal ibarah, yaitu yang dinamakan al bayan wal ibarah, cara mengungkapkan, cara menjelaskan. Orang-orang Arab ketika menjelaskan sesuatu itu subhanallah sangat detail, sak biji-bijinya, sak debu-debunya, bentuk debunya. Itu juga kalian atau kita semua melihat syair-syair Arabi jahiliyah, itu model-model seperti itu. Telapak kaki kuda itu mereka bisa mengetahui, ini telapak kuda kabilah fulani, ini telapak kaki unta fulani, dia tahu. Ini keutamaan yang mereka miliki, quwwatul mantiq alladhi huwa al-bayan wa al-ibarah, ya, sehingga mereka bisa menjelaskan dengan detail bagaimana sesuatu yang ada di sekitar mereka. Kita lihat jam itu lingkaran, itu mereka bisa menjelaskan dengan detail dengan bayan, sehingga orang yang mendengar itu seolah-olah melihat, ka'annahu ru'yal 'ain, ya, seolah-olah dia melihat dengan mata kepala yang sendiri, padahal hanya mendengarkan cerita. Ini kemampuan bangsa Arab. Wal Arab afham wa ahfaz wa aqdar 'ala al-bayan wal ibarah. Dan bangsa Arab ini merupakan bangsa yang memiliki pemahaman, hafalan dan kemampuan dalam menjelaskan dan mengungkapkan yang sangat baik dibandingkan bangsa-bangsa yang lain. Ini yang pertama. Adapun al-amal yang tadi al-ilm, mereka punya fondasi. Mereka punya fondasi, punya mesinnya. Wa amal amal, adapun dalam amalan-amalan perbuatan, fa inna mabnahu al-akhlaq. Fa inna mabnahu 'ala al-akhlaq. Fondasi dari suatu amalan itu adalah akhlak, kebiasaan, karakteristik. Wa hiya al-dara'is al-makhluqah fi an-nafs. Yaitu adalah tabiat yang tercipta dari dalam jiwa. Itu namanya al-akhlaq. Wa dara'ihum aqwa'u lil khair. Dan tabiat mereka itu mampu, ya, bisa menampung kebaikan. Fa hum aqrabu lil taqwa wal hilm was syaja' wal wafa wa ghairi dzalika min al akhlaq al mahmudah. Maka mereka bisa dengan fitrah yang bagus ini, mereka bisa memiliki sifat yang murah hati, tenang, berani, setia, dan lain sebagainya dari akhlak-akhlak yang baik. Dan inilah yang disaksikan oleh mereka sendiri, yaitu Khadijah radhiyallahu ta'ala anha, ketika mengatakan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika itu ketika beliau khawatir akan diusir oleh kaumnya, Khadijah menenangkan beliau dan mengatakan, innaka la tasilu rahm. Mengapa engkau khawatir akan dikeluarkan oleh kaum, akan diusir oleh kaum? Padahal engkaulah orang yang menyambung tali silaturahim. Ini akhlak mulia, ya, yang mana bangsa Arab sendiri menilai bahwa itu adalah sesuatu yang mulia. Wa tasduqul hadis, dan engkau adalah orang yang jujur. Wa tahmilul kal, engkau senantiasa menolong orang yang kesusahan. Wa tuqrid dhaif, dan engkau senantiasa memuliakan tamu. Wa tu'ainu 'ala nawabil al-khawf, dan engkau senantiasa membantu orang yang tidak punya. Ini merupakan akhlak mulia yang bangsa Arab sendiri itu katakan itu mulia. Ini kebiasaan yang baik yang dimiliki oleh bangsa Arab. Akan tetapi, lakinna kanu qabla al-islam tabi'atan qabilatan lil khair mu'aqqalatan an fitrihi. Kan tapi mereka ketika sebelum datang Islam, karakter mereka, tabiat mereka, tabiat mereka itu mampu menyerap kebaikan. Kan tapi karena tidak pernah dipakai, tidak ada yang membimbing, dibayangkan sejak zaman Nabi Ibrahim dan Ismail alaihissalam tidak ada nabi. Berbeda terbalik dengan Bani Israel yang mana setelah datang nabi diutus nabi lagi. Sampai Isa alaihissalam. Sedangkan dari Bani Ismail, anak keturunan Ismail, tidak ada nabi. Ya, setelah Ismail terputus kenabian ke Bani Israel. Ya. Sehingga mereka yang memiliki fitrah yang baik itu nganggur. Antilih laisa indahum ilmun munazzal minas sama, dia tidak memiliki ilmu yang turun dari langit. Wala syariatun mawruthatun 'anil anbiya, juga tidak ada syariat yang diturunkan atau diwariskan dari para nabi dibanding dengan Bani Israel. Wala hum mustaghiruna bi ba'd ulum al-aqliyah, juga mereka tidak belajar filsafat-filsafat Yunani. Innama 'ilmuhum ma samahat bihi qara'ihum min asy-syi'ri wal kutub. Adapun ilmu mereka itu ilmu yang didapat dari alam, ya. Berdapat dari alam berupa syair-syair, khutbah-khutbah, ya, yang mana ilmunya didapat dari apa yang dilihat di sekitar. Au ma hafizu tarabuhu min ansabihim wa ayyamihim, atau yang mereka dapatkan dari keturunan-keturunan mereka, ya. Atau dari hari-hari mereka, ya, hari ini cuaca panas, hari ini cuaca dingin, besok demikian, besok demikian. Ini yang mereka dapatkan. Aw mahtaju ilaihi min dunyahu min al-anwa'i wal nujum, atau yang mereka dapatkan dari dunia, dari apa namanya, tanaman-tanaman, pertanian-pertanian, atau dari perbintangan-perbintangan. Mereka bisa tahu kalau misalkan bintangnya posisinya demikian-demikian, itu berarti arahnya ke barat, demikian-demikian berarti arahnya ke timur, ke selatan, dan sebagainya, ya. Mereka gak perlu Gmap, gak akan terpusat pakai Google Map, gitu. Tinggal lihat sekarang ini, ah ini belok, ini belok gitu. Kalau mau kesana, kalau sekarang kita udah pakai Google Map, tetapnya biasa, gitu. Aum minal kuruk, atau berasal dari peperangan-peperangan. Ini ilmu mereka, ilmu perang, ilmu bercocok tanam, ilmu apa namanya perbintangan, melihat apa namanya arah mata angin dan sebagainya. Walamma ba'atha Allahu Muhammadan bil huda alladhi ja'alahu Allahu wa la yaj'alu amran ajalla minhu wal a'zam qadra talaqawhu anhu ba'da mujahadatihi ashadidan wa mu'alajatihi hatta naqalahum an tilka al-'adat al-jahiliyah wa dhulumat al-kufriyah allati kanat qad ahalat qulubuhum an fitriha. Maka ketika diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil huda, dengan petunjuk, alladhi ja'alahu Allah wa la yaj'al amran ajal minhu wal 'azam qadran, yang mana tidak ada yang Allah jadikan petunjuk yang lebih mulia, yang lebih besar kedudukannya selain petunjuk yang diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka talaqawhu anhu, maka mereka para sahabat, para orang-orang yang menerima dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setelah berusaha sedemikian mungkin, berusaha dengan susah payah untuk keluar dari kebiasaan-kebiasaan buruk yang tidak pernah ada pembimbingnya. Hatta naqalahum an tilkal adat al-jahiliyah wa zulamat al-kufriyah, hingga memindahkan kebiasaan-kebiasaan jahiliyah dan juga kegelapan-kegelapan kufriyah yang mana telah mencokol di hati-hati mereka, yang bisa merubah fitrah-fitrah mereka. Maka dari itu setelah datangnya hidayah, setelah datangnya al-huda, zalatil karuyun an qulubihim, tabiat jelek mereka akhirnya hilang. Wastanarat bi hudallah, sehingga terang dengan hidayah Allah azza wa jalla, petunjuk Allah azza wa jalla. Fa akhadhu dzalikal huda bi tilkal fitratil jayyidah fajtama'a lahum al kamal bil quwwati al mahlufah fihim wal kamal alladhi anzalahu Allah ilaihim. Sehingga ketika mereka mengambil petunjuk dengan base, fondasi fitrah yang bagus, maka terkumpullah pada mereka kesempurnaan penciptaan dan juga kesempurnaan hidayah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Dan ini diumpamakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah bi manzilati ardin jayyidah fi nafsiha utilat anil harf, diumpamakan seperti tanah yang bagus, yang subur, yang gembur. Emang tanahnya gembur, seperti misalnya di Indonesia tanahnya bagus, tongkat dan batu jadi tanaman katanya. Ardun jayyidah fi nafsiha, emang tanahnya bagus, utilat anil harf, yang tidak pernah diurus. Dia punya tanah yang bagus tapi gak pernah diurus. Fana batiha sawkun wa dhagal, akhirnya apa? Ya tumbuhlah apa namanya tanaman-tanaman semak belukar, ya. Wa sarat ma'wal khanazir wa siba, karena enggak pernah diurus, enggak pernah diberi apa tanaman yang bagus, sehingga tumbuhlah semak belukar menjadi tempat tinggalnya hewan-hewan buas, menjadi tempat tinggalnya babi dan lain sebagainya, jadi kalangan hewan-hewan yang kotor, ya. Fa idza tuhirat anil mu'zi min asyjar wa dawab wa zuri'a fiha afdalul qubub wa thimar ja'a fiha min al-harbi ma la yusafu mithluhu wa billahi musta'an. Adapun apabila tangan tersebut dibersihkan, ya, semak belukarnya dipotong, dicabut semuanya. Anil mu'zi minasyajari wadzawab, dan juga hewan-hewan buas yang disingkirkan. Wazduri'a fiha afdalul khubuq, kemudian kita tanami dengan bibit-bibit yang bagus, bibit-bibit yang unggul dari bibit-bibit tumbuhan, pepohonan, buah-buahan, sayuran dan sebagainya yang paling baik. Jaa fiha minal haqqi ma la yusaffisuhu, maka akan tumbuh dari tanah yang subur tadi, ya, dengan bibit yang unggul tadi, ya, akan tumbuh buah-buahan dan sayuran-sayuran yang terbaik kualitasnya. Ini perumpamaan mereka, bangsa Arab. Mereka memiliki tanah yang subur. Kemudian diberikan ayat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, bimbingan, ya, Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diibaratkan sebagai tanaman dan bibit yang unggul. Maka terciptalah dari itu semua kolaborasi antara tanah yang subur, tanaman yang bagus, ya, menjadi tumbuhan-tumbuhan yang sangat berkualitas. Ini perumpamaan mereka bangsa Arab. Sehingga bangsa Arab yang mukmin tapi mereka berada di posisi teratas. Itulah para sahabat ridwanullah taala alaihi ajma'in dari kalangan Muhajirin wal Anshar wal ladzina tabauhum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Fasaru as-sabiqun al-awwalun afdalul khalqi ba'da al-anbiya. Maka dari itu as-sabiqun al-awwalun merupakan makhluk terbaik setelah para anbiya. Wa saru afdalun nasi ba'dahum man ittaba'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah min al-arabi wal ajam. Maka orang-orang terbaik setelah mereka, maka enggak ada yang bisa menandingi kedudukan mereka. Harus ada setelahnya. Wa saru afdalun nasi ba'dahum adalah orang-orang yang mengikuti mereka. Orang-orang yang meniru mereka, gimana sih caranya biar tanahnya itu subur? Gimana sih caranya memilih bibit yang unggul? Itu kan, begitu. Studi banding, datang kita ke peternakan yang bagus, ke perkebunan yang berkualitas, datang kita untuk belajar. Begitulah Islam. Datang ke majelis ilmu, mencari ilmu yang nafi, ilmu yang murni, yang datang dari Nabi Muhammad SAW benar-benar. Yang diwariskan kepada para sahabatnya, kemudian diwariskan kepada orang-orang yang mengikuti mereka. Kita harus mencari itu. Kita sebagai manusia harus mencari petunjuk itu. Harus mencari mana peternakan yang bagus, mana perkebunan yang unggul, untuk apa? Supaya peternakan kita, perkebunan kita bagus, tumbuh dan berkualitas. Wasara al-kharijun an hadha al-kamal qismain. Adapun orang-orang yang keluar dari kesempurnaan tadi itu ada dua. Imma kafir min al-yahud wa nasara alladziina lam yaqbalu hudallah. Sehingga orang yang keluar dari bibit unggul dan tanah yang subur tadi itu ada dua, yaitu orang kafir dari kalangan Yahud dan Nasara, yang mana mereka tidak mau menerima petunjuk Allah. Dia punya tanah yang bagus, tapi dia enggak mau ditanami tanaman yang bibit yang bagus. Dia maunya tanaman yang ada di pinggir jalan aja, sembarang tanaman. Akhirnya apa? Ya tumbuhnya nggak bagus. Tumbuhnya kualitasnya tidak sebagus kualitas bibit yang unggul. Ini mereka. Wa imma ghayruhum min al-ajam. Adapun atau yang lain dari kalangan ajam. Alladzina lam yusyarikuhu fi ma qutira alaihi fajaa bi syari'ah bi ittiba'i ulaika sabiqin 'ala al-huda alladzi radiyahu Allah lahu wa bi muqalatati man siwahu imma li maksiatihi wa imma li naqisatihi wa imma li annahum madinatun naqisah. Naam. Adapun selainnya, selain orang Yahud dan Nasara, adalah orang-orang ajam lainnya. Ya, seperti yang di Indonesia, di India, di Mesir, ini namanya ajam. Orang selain Arab, yang mana mereka tidak punya tanah yang subur. Fitrahnya berbeda, tidak sebagus fitrahnya orang-orang Arab. Fitrahnya dia KW 10, mungkin KW 1, 2, ya urutan itu. Maka orang yang mulia yang bisa mendapatkan tanah yang subur tadi, orang yang mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW, syariat yang dibawa oleh para sahabat dari Ridwanullah Ta'ala alaihi. Ini adalah perumpamaan yang diumpamakan oleh Syekh Muslim bin Taimiyah rahimahullah tentang bangsa Arab dan mengapa Allah Subhanahu wa taala memilih mereka di antara bangsa-bangsa yang lainnya. Bahkan kita dilarang untuk membenci bangsa Arab. Sebutkan dalam hadis bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan hubbul Arab iman wa buduhum nifaq. Mencintai bangsa Arab ini merupakan iman dan membenci mereka merupakan kemunafikan. Dalam lafaz lain, hubbul Arab minal iman wa buduhum minal kufur. Mencintai bangsa Arab merupakan keimanan. Ya jelas. Kalau kita memikir sesuatu yang berkualitas, gitu, pasti kita mencari tanah yang bagus, mencari bibit yang unggul. Gitu kan? Nah, kalau misalkan kita membenci sesuatu yang bagus, berarti ada sesuatu dalam diri kita, ya, ada hasad, dengki, gitu kan? Dan lain sebagainya. Sehingga dikatakan begini, buktuhum minal kufur. Membenci bangsa Arab itu merupakan kufuran. Juga ada syahid lainnya yang menguatkan bahwa hadis ini hadis yang memiliki asal. Itu adalah perkataan ketika Salman ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Salman, la tubghiduni." Wahai Salman al-Farisi, Salman dari kalangan Persia, ya, dari bangsa Persia. "Ya Salman, la tubghiduni, jangan engkau membenci aku. Fabarik dinak, sehingga engkau bisa keluar dari agamamu." Bayangkan posisinya begini. Salman al-Farisi dibilang seperti itu. "La tubghidu, jangan kau membenci. Fabarik dinak." Maka Salman mengatakan, "Ya Rasulullah, kaifa ubghiduka? Bagaimana aku bisa membencimu? Wa bika hadani, dengan melalui perantara tanganmu lah aku mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tubghidul Arab fa tubghiduni." Jika engkau membenci bangsa Arab, maka itu sama dengan engkau membenci. Ya, maka hati-hati. Ya. Jangan tergiur dengan label-label Nusantara, Nusantara, ya, nama Islam Nusantara dan sebagainya. Ya. Mencela akhlak-akhlak Arab yang memanjangkan jenggotnya, semakin panjang jenggot semakin bodoh dan lain sebagainya. Dari kalangan orang-orang liberal yang ada di muka bumi ini. "La tubghiduni fa tubarik dinak. Ya Rasulullah, kaifa ubghiduka wa bika hadani Allah?" Ya. "Fala tubghiduni, tubghidul Arab fa tubghiduni." Engkau membenci Arab, maka engkau membenci. Ini kata Imam At-Tirmidzi, haditsun hasanun dharih. Apa hadits hasanun dharih? Hah? Artinya hadis hasan lidzatihi. Nah, ini kita cukupkan sampai di sini saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.